أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله terutama anak-anakku sekalian para santri Ma'had Tahfidz Al-Qur'an di Desa Selacau Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen. Alhamdulillah kita jumpa lagi membahas fiqih salat, terutama membahas kesalahan-kesalahan dalam salat untuk kita hindari. Kesalahan dalam salat banyak, baik kesalahan karena meninggalkan rukun, meninggalkan yang wajib, termasuk meninggalkan yang sunnah. Kita akan bahas jumlah min akhtaihim fil qiyam, beberapa jenis kesalahan ketika berdiri di dalam sholat. Ada banyak kesalahan. Di antaranya pertama, tarku raf'il yadain inda tahrimah warruku wa inda raf'i minna. Pertama adalah tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Hanya takbir saja, Allahu Akbar, langsung begini, tidak mengangkat kedua tangan. Walaupun mengangkat kedua tangan adalah sunnah, salatnya tidak batal, salatnya tetap sah. Tapi kita anggap salah karena meninggalkan sunnah Nabi SAW dalam hal mengangkat tangan ketika sholat di dalam beberapa gerakan tertentu. Sebagian mereka tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, tidak mengangkat tangan ketika akan ruku, ketika setelah sedekap baca iftitah fatihah surat Allahu Akbar, langsung si tangan ini dikebawahkan langsung ruku. Ketika sami Allahu liman hamidah juga tidak angkat tangan. Demikian juga setelah bangkit dari tahiyat awal menuju ke rakaat ketiga. Nah, inilah yang dilakukan atau diabaikan oleh banyak orang. Mereka berdalih dengan beberapa hadis. Ada hadisnya enggak tidak mengangkat tangan? Ada. Tapi hadisnya itu la asla lahu. Maksud la asla lahu itu tidak ada asalnya. Contoh umpamanya ada hadis menyatakan man rafa'a yadayhi fi shalah fala sholata lahu. Siapa orang yang mengangkat kedua tangan di dalam sholat, maka enggak ada sholat baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Az-Zurqani dalam kitab Al-Abatil. Lalu Az-Zurqani dalam kitab Al-Abatil, maksudnya Al-Abatil itu hadis-hadis yang batil, dikumpulkan untuk diberitahukan kepada masyarakat, ini hadis batil. Bisa batil itu lemah sekali, bisa palsu. Kenapa diberitahukan? Agar dihindari oleh kaum muslimin. Samalah umpamanya ahli gizi BPOM memberitahukan ke masyarakat hati-hati makanan ini tidak boleh dimakan, merek ini gak boleh dimakan karena mengandung zat kimia yang berbahaya, diberitahukan. Ahli gizi tidak hanya memberitahukan ini makanan yang bagus dimakan karena mengandung vitamin ini, mengandung zat ini, tidak hanya itu, tapi juga awas ada makanan yang berbahaya, jauhi. Para ulama membahas ini yang wajib, ini yang rukun, ini yang sunnah, ini yang haram, tidak boleh untuk dilakukan. Nah, termasuk kata Az-Zurqani setelah meriwayatkan hadis ini, man rafa'a yadayhi fi shalah fala sholata lahu, siapa yang angkat tangan ketika sholat, enggak ada sholat baginya. Kata beliau, hadza haditsun la asla lahu. Hadis ini tidak ada asalnya. Kenapa? Wa fihi Ma'mun bin Ahmad. Karena dalam rawinya, dalam sanadnya ada rawi namanya Ma'mun bin Ahmad, kana dajjalan minad dajajilah kadzaban wadhaan khabithan. Dia ini termasuk salah satu dajjal, di antara dajjal-dajjal kecil. Dajjal itu ada dua macam, dajjal kecil, para pendusta, para pembohong, termasuk orang yang membikin-bikin hadis palsu, itu disebut oleh para ulama sebagai sebutan dajjal. Sebab makna dajjal adalah pendusta, pembohong. Itu dajjal-dajjal kecil. Adapun dajjal besar, ya dajjal aslinya yang nanti akan keluar di akhir zaman, menandai akan datangnya kiamat dengan segera setelah kemunculan dajjal. Nah, kata Az-Zurqani, Ma'mun bin Ahmad ini kana dajjalan minad dajajilah. Dia salah satu di antara dajjal, pendusta, kadzaban, pendusta, wadhaan, tukang malsu-malsu hadis. Maksudnya bikin-bikin hadis palsu. Dia bikin kalimat, dia aku-aku, ini kata Nabi. Padahal omongan dia sendiri. Khabithan, dia busuk. Oleh karena itu, hadis itu tidak boleh dipakai. Man rafa'a yadaihi fi sholat. Siapa yang angkat tangan ketika sholat, enggak ada sholat bagi ini. Ini enggak benar. Yang benar, angkat tangan. Di minimal di 4 tempat, nanti ada hadis-hadisnya dan penjelasan para ulama. Angkat tangan dalam sholat minimal di 4 tempat. Pertama takbiratul ihram, lalu sedekap, yang kedua mau ruku, ketiga bangkit dari ruku, keempatnya bangkit dari tahiyat awal menuju rokaat ketiga. Empat. Nah, ada lagi ucapan Ibnu Umar yang dikutip oleh sebagian orang, yang juga dinukil oleh Imam Az-Zurqani dalam kitab Al-Abatil. Kata Ibnu Umar, ra'aitum raf'akum aydiyakum fis shalah kadza, wallahi la innaha la bid'atun wa ma zada rasul sallallahu alaihi wasallam ala hadha syai'an qat wa au ma hamad ila sadiyaihi. Sedangkan kalian lihat, kalian mengangkat tangan-tangan kalian di dalam salat seperti ini, demi Allah itu bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihi di sini nih sedikit pun. Sambil Hammad, salah seorang perawi hadis ini, berisyarat ke kedua dadanya. Kalian jangan begini atau jangan begini atau begini. Ini juga termasuk hadis yang batil. Termasuk di antara yang menjelaskan kebatilan dari ucapan Ibnu Umar ini adalah Imam Ibnu Jauz dalam kitab Al-Ilal. Al-Ilal itu maknanya kumpulan hadis-hadis yang mengandung illat, mengandung cacat. Syekh Al-Albani pun membahas hadis dalam kitab Silsilah Al-Ahadith Al-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah, kumpulan hadis-hadis yang dha'if dan mawdu', mawdu' itu palsu. Tidak benar bahwa Ibnu Umar berkata demikian. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang yang tidak mengangkat tangan berdasarkan hadis-hadis yang tadi tertolak. Alasannya karena hadis-hadisnya ternyata palsu. Berdasarkan hal itu, maka orang yang tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, sikapnya tidak dilandasi oleh hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengangkat kedua tangan diterangkan oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya, nama kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, susunan Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, wanzur ilal amali fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabati ba'dahum wa hum yarfa'una aydihim fi shalah inda ruku' wa raf'i minha thumma al amalu fi zamani sahabah ba'du hatta kana Abdullah bin Umar idza ra'a man la yarfa' hasbahu wa huwa amalun ka'annahu ra'yal ain. Perhatikan amal yang dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di belakang beliau. Mereka mengangkat tangan-tangan mereka di dalam sholat ketika akan ruku dan ketika akan bangkit dari ruku. Kemudian ini juga diamalkan di zaman para sahabat setelahnya. Sampai-sampai Abdullah bin Umar apabila beliau melihat ada orang yang tidak mengangkat kedua tangan, hasabahu, beliau memukul orang tersebut. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Mau bangkit, sami Allah liman. Tidak angkat tangan. Beliau menghardik orang tersebut. Berkata Al-Marwazi, ajma' ulama'ul amsar ala masyru'iyati dhalika illa ahl kufah. Setelah ijma' seluruh ulama' di seluruh dunia tentang disyariatkannya mengangkat tangan kecuali ulama Kufah. Dan perkataan Al-Marwazi ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Sahih Bukhari, Sarah Sahih Bukhari. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, la yahillu li ahadin sami'a haditha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi raf'il yadain fi iftitahi shalah wa inda ruku wa raf'i min ar-ruku ay yatruka al-iqtida bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Tak halal bagi seorang pun yang mendengar hadis Nabi SAW tentang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku dan ketika bangkit ruku, tidak halal baginya untuk meninggalkan mencontoh Nabi SAW, untuk tidak mencontoh perbuatan Nabi dalam hal tersebut. Imam Malik namanya Abdul Malik bin Sulaiman. Dia seorang tabi'in. Dia berkata, sa'altu Sa'id bin Jubair an raf'il yadaini fis shalah. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang mengangkat tangan ketika sholat. Sa'id bin Jubair seorang sahabat. Apa kata Said? Huwa syai'un tuzayyinu bihi salataka. Mengangkat kedua tangan itu adalah sesuatu yang kamu menghiasi salatmu dengan hal itu. Salah satu perhiasan yang memperindah salat kita adalah mengangkat kedua tangan. Berkata Al-Kashmiri rahimahullah, wa'lam anna raf'a mutawatirun isnadan wa amalan wa lam yunsakh minhu wala harf wala huruf. Ketahuilah bahwa mengangkat tangan ketika sholat itu mutawatir, baik secara sanad ataupun secara amalan, tidak dimansuh dan tidak dirubah. Tidak dimansuh artinya tidak dihapus ketetapan itu dan juga tidak dirubah. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui bahwa mengangkat kedua tangan ketika sholat merupakan sesuatu yang sangat-sangat ditekankan oleh para ulama karena banyaknya hadis-hadis bahkan sampai kepada taraf mutawatir baik secara sanad ataupun secara amalan. Salah seorang ulama Maliki namanya Ibnul Arabi Al-Maliki. Dia berkata, "Walaqad kana Syekhuna Abu Bakar Al-Fahri yarfa'u yadayhi inda ruku' wa inda raf'i ar-ras wa inda raf'i ar-ra'si minhu. Fa hadara indi yawman kamajusi Ibnu Syawah mawdi'u tadrisi inda salati adh-dhuhr wa dakhala al-masjid min al-mahras al-madhkur." Fataqaddama ila as-saffil awwal wa ana fi mu'akhirin qa'idun ala taqatil bahr itnama sarih min shiddatil har wa ma'uh fi as-saffin wahidin Abu Tham'ah ra'isul bahr wa qa'iduhu ma'an nafar min ashabi yantadiru shalah. Falamma rafa'a asy-syekh yadayhi min ar-ruku fi ar-ruku wa fi raf'i ar-ra'si minhu qala Abu Thamnah li ashabihi ala tarawna ila hadzal masyriqi kayfa dakhala masjidana faqumu ilayhi faqtulu warmuhu bihi fil bahr fala yarakum ahadun fatara qalbi min baina jawani'ni jawana hayya faqultu subhanallah hadha turtushi wa fihi alwaqt faqalu li wa lima yarfa yadayhi faqultu kadhalika kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al wa huwa madhhabu Malik wa fi riwayati ahli Madinah anhu. Kata Ibnu al-Arabi al-Maliki, guru saya namanya Abu Bakar Al-Fahri. Dia selalu mengangkat kedua tangan ketika akan ruku dan ketika bangkit dari ruku. Suatu saat ada orang yang hadir bersama kami di tempat aku belajar. Saat itu waktu sholat duhur. Dia masuk masjid. Dia maju ke saf yang pertama dan aku ada di saf terakhir duduk. Saat itu ada di tepi pantai. Kemudian dia mengipas-ngipas tangannya karena panasnya udara. Saat itu dia berada satu saf dengan Abu Thamnah, salah seorang pemimpin di sana beserta beberapa sahabatnya. Dia menunggu sholat. Ketika melihat Syekh Abu Bakar Al-Fahri sholat, mengangkat kedua tangannya ketika ruku, bangkit dari ruku, maka si Abu Thamnah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Kamu lihat orang Maroko ini, orang Masyrik ini, Orang Masyrik bukan orang Maroko. Orang dari timur ini, bagaimana dia masuk masjid kami, kemudian mengangkat tangannya ketika sholat. Kalian berdiri, bunuh dia. Lempar bangkainya ke lautan. Maka kata Ibn al-Arabi, hatiku hampir-hampir terbang karenanya. Lalu berkata, subhanallah, ini Turtusi. Kemudian mereka berkata, kenapa orang ini mengangkat kedatangannya ketika sholat? Mereka itu bermadhab Maliki. Dan menurut mereka, madhab Maliki itu tidak mengangkat tangan. Yang negara yang menganut madhab Maliki, salah satunya satu negara di Timur Tengah namanya, dikit aja nama orang, Oman. Nah di sana itu tidak mengangkat tangan, bahkan tidak juga sedekap. Jadi Allahu Akbar, takbir, takbir. Tapi tidak mengangkat tangan, terus tangannya ke bawah. Baca iftitah, baca fatihah, baca surat. Lalu ruku, Allahu Akbar, tidak angkat tangan juga. Sami Allahu liman hamidah juga tidak angkat tangan. Dan tidak sedekap. Jadi kalau kalian nanti haji atau umroh, semoga semua yang ada di sini suatu saat Allah hajikan, Allah umrohkan. Terus ada orang di kiri takbirnya tidak angkat tangan, pas berdiri tidak sedekap, itu madhab Maliki. Saya sempat terkecoh tuh. Suatu saat sholat duhur, sudah azan baru berangkat. Baru kan agak jauh dari hotel ke masjid itu. Di tengah jalan kedengaran komat. Sudah. Kemudian saya masuk masjid. Imamnya sedang berdiri mematung diam. Makmum semua berdiri mematung. Saya masuk saf. Dia menunggu imam takbir. Disangkanya belum takbir. Tapi anehnya kok babacaan. Ah udah belum takbir. Tapi nah lama-lama amat gitu. Nunggu takbiratul ihram. Setelah itu imam takbir Allahu Akbar. Ruku. Ternyata tadi teh sudah mulai sholat. Tapi mereka tidak sedekap. Dan tidak angkat tangan. Itu madhab Maliki. Lalu Imam Ibn al-Arabi yang juga bermadhab Maliki, beliau berkata kepada orang-orang itu, kadzalika kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaf'alu wa huwa madhhabu Maliki fi riwayati ahli Madinati anhu. Kata Ibn al-Arabi, begitulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau angkat tangan. Dan lah madhab Maliki dari riwayat Ahlul Madinah. Ahlul Madinah itu para penduduk Madinah. Sehingga berkata Ibn Abdul Hakam, lam yarwi ahadun an Malik tarkar raf'i fihima illa Ibnul Qasim walladhi na'khudhu bihi raf. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan satu hadis dari Imam Malik yang menyatakan tidak mengangkat tangan kecuali Ibnul Qasim. Satu-satunya yang meriwayatkan hadis tentang mengangkat tangan, yang tentang tidak mengangkat tangan dari Imam Malik adalah Ibnul Qasim, tapi sudah dikatakan tadi hadisnya dhaif. Bahkan palsu. Nah, tapi ini yang kemudian diikuti. Kata Ibn al-Arabi al-Maliki, salah seorang ulama Maliki, menyatakan, kadzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Begitu yang juga dulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'altu askanahum wa askatahum hatta faragha min salati. Demikianlah aku tenangkan mereka. Aku membuat mereka diam dulu sampai syekhnya itu selesai sholat. Wa qumtu ma'ahu ila al-maskan min al-mahras wa ra'a taghayyur wajhi fa ankarahu fa sa'alani fa 'alamtuhu fa dhahika. Setelah Syekh Abu Bakar Al-Fahri, guru saya, kata Ibnu Arabi, selesai salatnya, dia berdiri kemudian mengambil tempat tertentu di masjid itu. Dia melihat perubahan wajahku seolah-olah jengkel. Lalu ditanya, kenapa? Aku ceritakan. Tadi orang-orang ini marah mau membunuhmu gitu, karena mengangkat tangan. Dia tertawa, lalu berkata, min aina li an uqtala ala sunnah? Kenapa aku mau dibunuh hanya karena mengamalkan sunnah? Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada dia, la yahillu laka hadha, fa innaka baina qawmin in kumta biha qawmu alaika wa rubama zahaba dammuk. Tidak seperti itu, jangan seperti itu. Kamu ini berada di tengah satu kaum yang apabila kamu melakukan hal itu, mengangkat tangan, mereka akan berdiri menyerangmu, kadang-kadang darahmu bisa tertumpah. Lalu dia berkata, da' hadzal kalam wa khudh fi ghairihi. Tinggalkan ucapan ini, ambil yang lainnya. Jadi saking fanatiknya orang kepada madhab, sampai kepada yang berbeda pun mau diserang, dipersekusi, dibubarkan kajiannya hanya karena berbeda pendapat. Para orang yang berbeda pendapat mengemukakan dalilnya secara ilmiah. Ini fanatisme yang sangat-sangat buta. Ya. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam tentang mengangkat kedua tangan banyak. Di antaranya Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, orang yang spesialis memperhatikan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir, banyak meriwayatkan hadis tentang salat, di antaranya tentang angkat tangan. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi thumma qala Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau salat, beliau berdiri tegak kemudian mengangkat kedua tangan sampai berbetulan dengan dua bahu, lalu berkata Allahu akbar. Wa wada'a yadahu al-yumna ala dhira'ihi wa wada'ahuma ala sadrihi. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lalu meletakkan kedua-duanya di atas dadanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Dan banyak lagi yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan dan meletakkannya di atas dadanya di dalam sholat. Salah satu di antara kritikan madhab Maliki di satu pihak, mereka menyatakan, ma sya'nukum raf'akum aydiakum fis sholat, hal turiduna antatir, gitu. Apa yang kalian lakukan dengan mengangkat kedua tangan di dalam sholat? Apa kalian mau terbang? Seolah-olah kalau ngangkat tangan itu mau terbang. Dijawab oleh ulama-ulama sunnah, na'am, nurid an-natir ilal jannah bifi'li sunnatin Nabi SAW fi raf'il yadini fi shalah. Ya, kami ingin terbang ke surga dengan cara melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Walhasil mengangkat kedua tangan di dalam sholat setidaknya di empat tempat adalah sunnah. Meninggalkannya tidak membatalkan sholat. Tapi dianggap salah karena mengabaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi empat gerakan ketika kita salat yang disunnahkan mengangkat kedua tangan. Apa saja empat gerakan ini? Pertama, ketika takbiratul ihram. Kedua, ketika akan ruku. Ketiga, ketika akan bangkit dari ruku. Keempat, ketika bangkit dari tahiyat awal menuju rokaat ketiga. Kalau sholatnya di atas dua rokaat, maghrib, isya, zuhur, asar. Kalau subuh atau sholat sunat tidak ada ya, cuma karena dua rakaat. Nah, adapun ketika akan sujud, ya, jumhur ulama tidak mengangkat tangan, walaupun sebagian ulama ada yang mengangkat tangan. Demikian juga ketika bangkit dari sujud menuju duduk antara dua sujud. Jumhur ulama tidak mengangkat tangan, walaupun sebagian ulama ada yang mengangkat tangan. Tapi empat gerakan tadi jangan abaikan. Harus diperhatikan. Angkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Ya, inilah kesalahan pertama ketika berdiri dalam sholat, yaitu tidak mengangkat kedua tangan. Kesalahan kedua, masih ketika berdiri. Apa saja kesalahan kedua ketika berdiri dalam sholat? Kesalahan kedua ini penjelasannya panjang. Apakah itu? Ini masih berkaitan dengan apa yang banyak dilakukan oleh madhab Maliki. Isbalul yadain wa adamu wad'ihima ala sadar au tahtahu wa fauqa surah. Kesalahan kedua adalah mengulurkan kedua tangan ketika berdiri setelah takbir dan tidak meletakkan kedua tangan di atas dada atau di bawah dada, di atas pusar. Meletakkan boleh di atas dada, boleh di bawah dada, di perut boleh, yang jelas di atas pusar. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung ke bawah, seperti yang tadi diterangkan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam melakukan hal tersebut, melakukan meletakkan kedua tangan setelah takbir di dada. Sebagaimana Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, "Kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajul yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Adalah manusia diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas hastanya yang kiri di dalam salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Juga Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Juga Imam Malik meriwayatkan hal ini dalam kitab Al-Muwatta. Tapi anehnya, pengikut madhab Maliki tidak sedekat. Jadi kata Sahal bin Sa'd, manusia diperintah. Siapa yang memerintahkannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dimaksud di sana adalah para sahabat. Manusia yang hidup di zaman itu. Manusia diperintahkan. Siapa yang memerintahkannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perintahnya? Agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas hasta kiri. Hasta ini dari sikut sampai ujung sampai ujung jari, di mana saja di bagian ini boleh mutlak. Mau di pergelangan, mau di agak sini, mau agak ke ini, boleh. Dan ini dilakukan dalam sholat. Dan inilah sunnah seluruh Nabi ketika sholat. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'syaral anbiya umirna an nu'akhira suhurana wa nu'ajjila fitrana wa an numsika bi aymanina ala syama'irina fi salatina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami golongan para nabi. Para nabi itu diperintahkan dengan tiga perintah. Siapa yang memerintahkannya? Allah pasti. Tidak ada yang berani memerintah para nabi kecuali Allah, bukan orang biasa. Kami para nabi diperintah untuk tiga hal. Pertama, untuk mengakhirkan sahur-sahur kami. Tapi jangan sampai adzan subuh baru sahur dan disuruh diakhirkan. Itu bukan diakhirkan, tapi sudah habis waktunya. Kalau umpamanya sholat subuh, adzan subuh 4:30, ya jam 4 lah sahur. Jangan jam 1, jam 2 sudah sahur. Akhirkan. Kedua, untuk menyegerakan berbuka ketika sahur. Ketiga, wa an numsika bi aymanina ala syama'ilna fi shalah, agar kami memegangkan tangan kanan kami ke arah tangan kiri kami di dalam salat, dipegangkan. Ini hadis dipegangkan. Kalau hadis tadi diletakkan, dua-duanya boleh, mau diletakkan, mau dipegangkan, dua-duanya boleh. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Dari sini kata para ulama, di antara Syekh Mansur Hasan Salman menyatakan, min hadainil hadithaini yatabayyanu lana khata'u man yursila yadaihi idh anna wa'dal yadil yumna al yusra min hadi nabina sallallahu alaihi wasallam wa hadil anbiya qablahu. Dari dua hadis ini tentang kesalahan yang menurunkan kedua tangannya dan tidak bersedekap, padahal bersedekap setelah takbiratul ihram ketika baca fatihah dan surat, termasuk sallallahu alaihi wasallam, bahkan sunnah para nabi sebelumnya. Jadi lakukan angkat tangan Allahu Akbar. Nanti bagaimana cara angkat tangan yang benar, nanti kita akan bahas. Apakah sebahu, apakah setelinga, atau antara bahu dan telinga, atau sedada, atau ada aja yang seperti Allahu Akbar gitu kan, termasuk salah juga, nanti akan kita bahas. Yang jelas, kesalahan pertama, tidak angkat tangan di empat takbir, takbiratul ihram, akan ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari tahiyat awal. Dan kesalahan kedua, tidak bersedekap setelah takbiratul ihram. Inilah dulu penjelasan kita tentang kesalahan orang ketika berdiri dalam sholat. Baru dua. Nanti yang lain-lainnya kita akan lanjutkan di pertemuan pekan depan. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung, siapa yang mau bertanya? Mic. Mana mic? Oh, ada. Sung, siapa yang mau bertanya? Bangun. Ada yang mau bertanya? Ya. Kasih, kasih. Mangga, siapa tadi? Oh, Pak Kusnadi, mangga. Kasih yang mic. Di-on-kan dulu. Ustaz, ada pertanyaan. Ketika dalam hadis bahwa ada rukhsah buat laki-laki tidak ke masjid ketika hujan, Ustaz, ya. Kalau buat saya kan jangankan hujan besar ya, jadi repot, hujan kecil pun agak kesulitan, apalagi sendiri ya, di sini belum apa. Apakah ketika hujan rintik pun menjadi rukhsah buat saya? Saja, Ustaz. Tabarakallahu fiik. Salah satu di antara uzur syar'i bagi laki-laki untuk tidak ke masjid adalah hujan. Selain hujan sakit, ya, ya boleh tidak ke masjid. Termasuk bagi yang tunanetra, yang tidak melihat. Tidak boleh sholat di rumah sendirian, kecuali kalau tidak terdengar suara azan dari masjid karena jauhnya. Tapi kalau mendengar suara azan wajib. Sebagaimana seorang sahabat yang juga saat itu tunanetra, Ibnu Ummi Maktum. Datang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku memiliki ada lebih dari 5 uzur. Pertama, aku tidak melihat. Kedua, rumahku jauh. Ketiga, tidak ada qa'id yang menuntunku. Keempat, ada banyak batu-batu dan lubang-lubang di jalan. Bagi yang melihat enggak masalah. Bagi yang tidak melihat kan enggak tahu. Bisa terprosok, bisa kejedot batu. Kelimanya, di sana saat itu ada banyak beberapa binatang buas, serigala, padang pasir. Kadang ular. Ular padang pasir itu berbisa. Namanya ular derik. Dan yang keenam, sudah tua, sudah rapuh. Bolehkah saya sholat di rumah? Kata Nabi SAW, ya boleh. Falamma walla da'ahu. Ketika orang ini pergi, dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Lalu ditanya, hal sami'tun nida? Apakah kamu mendengar suara azan? Dia jawab, na'am. Ya, saya mendengar. Fa'ajib, kalau begitu penuhi panggilan azan. Tetap harus ke masjid. Kalau umpamanya orang dengan 6 uzur tadi tidak boleh sholat di rumah, apalagi yang tidak punya uzur. Dia melek, dia masih kuat, apalagi jaraknya juga dekat, mendengar suara azan wajib. Nah, kecuali kalau ada uzur yang menghalangi. Contohnya adalah hujan. Contohnya lagi adalah sakit. Termasuk tidak hujan, tidak sakit, tapi jalan yang dilewatinya berisiko. Mungkin pertama, banjir. Kadang ada tidak hujan, tapi banjir ada. Ada, bisa saja hujannya di atas, di kita tidak hujan. Akhirnya banjir dari atas ke daerah kita, mungkin. Dan banjir lebih berisiko daripada hujan. Tidak setiap hujan banjir, walaupun tidak setiap banjir ada hujan. Tapi lebih besar mana risikonya? Lebih besar banjir. Apalagi kalau banjirnya deras, airnya bisa palit, apa palitnya bisa hanyut, terbawa, minimal jatuh gitu ya. Maka ya, termasuk kalau jalanan tersebut tidak banjir, tidak hujan, tapi becek umpamanya, bikin orang naon tisereule, tijalikeh, tikosewate, bikin orang tersereule, terjalikeh, tergelincir, berisiko ya, berisiko jatuh ya, itu jadi udzur. Jadi kalau umpamanya ada hujan, kalau hujan rintik-rintik gerimis gitu kan tidak begitu berpengaruh ya, jalan masih tetap bisa. Tapi kalau hujannya lebih dari rintik-rintik, hujannya kecil tapi ngecrek, nah yang kayak gitu biasanya hujannya apa? Lama. Karena air hujan yang ditampung di awan itu turunnya sedikit-sedikit, jadi lama. Tapi kalau hujan ngegubret besar, biasanya sebentar biasanya. Nah hujan yang lebih dari rintik-rintik tapi bikin basah dan bikin becek, kemudian berisiko bagi orang tertentu. Pertama bagi yang tunanetra, yang kedua bagi orang yang tua yang sudah jalannya tertatih-tatih dengan tongkat, seperti Pak Obur umpamanya kan dengan tongkatnya. Itu tidak ada angin, tidak ada air, tidak ada halang juga, kadang-kadang tito lonjong gitu Bur. Apalagi umpamanya kalau agak becek sedikit, berisiko jatuh mak, itu jadi uzur. Silakan sholat di rumah. Tapi bagi yang tidak terhalang dengan hal itu, seperti kita-kita yang masih sehat, masih jag-jag, hujan segitu, ah ini mah gampang. Maka pergilah ke masjid ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi pertanyaan? Sudah ada ide? Ya, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.